statement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada terkhusus Bapak Camat mana nggih Sidarejan apa nggih? Nggih niku lah. Ingkang kawula hormati peserta rombongan dari Bapak Muspika, Bapak RT, Bapak RW, aparat desa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama tentunya kita membuka dengan memuji Allah. Memuji Allah dengan ucapan kita Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk selalu dipuji. Dalam keadaan apapun kita berada, banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Senang Alhamdulillah, susah juga tetap Alhamdulillah. Jangan kalau ditanya bagaimana kabarnya lupa enggak mengatakan Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya susah, bagaimana kabarnya mumet. Nah, jangan. Kalau ditanya bagaimana kabarnya pertama napa nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Kita harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita menceritakan nikmat-nikmat Allah. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Allah maka ceritakan. Yang disampaikan yang senang-senang, yang disampaikan yang baik, yang baik-baik. Jangan kalau ketemu yang diceritakan yang susah-susah, kayak enggak pernah dapat nikmat. Padahal nikmatnya banyak apa tidak? Nikmatnya banyak. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat rezeki. Apalagi nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam. Ini nikmat yang paling besar yang betul-betul harus selalu kita syukuri. Harus kita syukuri dengan sebenar-benar syukur. Nikmat Islam inilah nikmat yang mutlaqoh, artinya nikmat yang sesungguhnya yang akan dibawa sampai pada kehidupan di akhirat. Yang dibawa itu nikmat Islam, yang akan dirasakan itu nikmat Islam. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita masih di atas Islam, maka kita akan terus dapat nikmat sampai di akhirat. Akan dapat nikmat di alam kubur, akan dapat kemudahan nanti setelah dibangkitkan, setelah kejadian hari kiamat. Kemudian akan menuju ke tempat yang sangat indah yang disebut dengan surga. Tempatnya manusia yang pertama. Manusia dulu tempatnya yang pertama di mana? Tempatnya manusia yang pertama di mana nggih dulu? Di surga. Bapaknya manusia namanya Nabi Adam, tempatnya di mana? Tempatnya di sorga. Nabi Adam itu dulu asalnya di sorga. manusia yang pertama dan juga istrinya itu asalnya tempatnya di surga. Tapi kemudian karena tertipu oleh bujukan syaitan, akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setan itu sudah dengki, sudah hasad kepada Nabi Adam sejak pertama kali Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada para malaikat yang waktu itu di situ juga ada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikat yang waktu itu di situ ada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud, tapi iblis tidak mau sujud. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dan iri kepada Nabi Adam, merasa lebih baik dari Nabi Adam, sehingga tidak mau sujud. Maka sejak itu iblis menjadi kelompok makhluk yang kafir. Kemudian iblis jadi hasad, dengki sama Adam. Maka ketika Allah memuliakan Nabi Adam dan istrinya tinggal di sorga dan dipersilahkan untuk makan apa saja yang ada di sorga, Allah mengatakan kepada Adam, wakula minha rohodan haythu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, aku muliakan engkau untuk tinggal di sorga, silahkan makan apa saja, tapi jangan mendekati satu pohon. Jangan mendekati satu pohon, diuji oleh Allah untuk jangan mendekati satu pohon. Maka datanglah iblis menipu Adam, Nabi Adam, sehingga terbujuk makan dari pohon yang sebetulnya tidak boleh. Maka sejak itulah Allah menurunkan Nabi Adam. Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia. Allah turunkan Nabi Adam ke dunia. Tetapi ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia, Nabi Adam sudah bertobat dan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Akan datang kepada kalian wahai Adam dan keturunannya, akan datang siapa? Akan datang apa? Akan datang petunjuk dari Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, ketika di dunia ini datang petunjuk dari Allah, barang siapa yang mengikutinya, maka dia nanti akan kembali ke sorga. Karena tempat asalnya dulu di sorga. Yang mengikuti petunjuk Allah akan kembali kemana? Ke sorga. Tapi Allah juga mengingatkan bahwasanya iblis dan bala tentaranya adalah musuh bagi manusia. Allah mengatakan, kulnah bitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni kulnah bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Turunlah kalian semua. Adam disuruh turun, istrinya sinten nggih, Hawa juga disuruh turun, iblis juga disuruh turun. Kemudian Allah mengatakan, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lainnya. Artinya iblis akan menjadi musuh bagi manusia. Iblis dengan anak keturunannya akan menjadi musuh bagi manusia. Maka kita di dunia ini harus siap-siap menghadapi ya iblis, jangan sampai tertipu, karena memang misinya iblis hanyalah ingin mengajak manusia kemana? Ke neraka. Jadi sekarang tugas kita di dunia ini adalah nopo nggih? Mengikuti petunjuk. mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Sudah diturunkan apa belum? Petunjuknya sudah, melalui Nabi kita yang paling mulia, penutup para Nabi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuknya. Jadi kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin selamat menuju ke sorga kembali harus mengikuti Rasulullah. Rasulullah SAW matur, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam sorga, kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran, apa ada yang enggak mau ya Rasulullah? Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk sorga, kok tidak mau, siapa? Nabi SAW kemudian matur, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang mengikuti aku, mengikuti petunjukku, maka akan masuk ke dalam sorga. Barang siapa yang tidak mau mengikuti aku, maka dia tidak mau masuk sorga. Kalau yang di sini kira-kira mau masuk sorga apa tidak? Mau. Berarti jalannya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dimulai dengan ngaji, dengan belajar bagaimana tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini maksud kita hidup di dunia adalah untuk mengikuti petunjuk. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Ini perjalanan kita menuju ke akhirat. Setiap kita pasti akan menuju ke mana? Ke akhirat. Akhiratnya jauh apa dekat? Kalau ditanya akhirat jauh apa dekat? Akhiratnya dekat karena cuma ditutup, dibatasi dengan kematian. Jadi kalau kita meninggal, maka langsung kita menuju ke akhirat. Jangan dianggap kalau sudah meninggal selesai. Kita masih hidup, tapi hidupnya di akhirat. Dimulai dengan alam kubur. Sampai nanti terjadi hari kiamat, nanti dibangkitkan dari alam kubur. Terus nanti akhirnya menuju ke salah satu dari dua tempat, di sorga atau di neraka. Jadi akhirat itu dekat. Dan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata cuma 60 tahun sampai 70 tahun. Ada yang sudah 60 dereng niki. Nah, kalau sudah 60 itu sudah siap-siap nggih. Hitungan matematika, tapi niki hitungan matematika, bisa jadi yang kecil lebih dulu. Ya. Kata kakek saya itu, orang hidup seperti pohon kelapa. Ada kelapa yang masih kecil sudah jatuh, masih anak sudah meninggal. Ada juga yang napa niku nggih, degan jatuh, berarti sudah masih muda meninggal. Ada juga yang sudah kiring tapi enggak jatuh-jatuh. Kecempet di atas. Enggak jatuh-jatuh. Tapi semuanya harus siap. Umur kita tidak panjang. Bapak-bapak sama ibu-ibu kalau diminta umurnya pengin yang panjang apa pengin yang pendek, jawabannya nopo? Pengin umur yang panjang apa yang pendek? Yang panjang. Panjangnya pinten tahun? Satu setahun purun, satu setahun lah, satu setahun wis bungkuk. Satu setahun pun boten saged matur dengan jelas, dengarnya sudah tidak jelas. Yang penting bukan masalah panjang atau pendek, yang penting harus ingat bahwa kita akan mati. Itu yang penting. Jadi harus selalu siap-siap supaya nanti matinya dalam keadaan istiqomah, kemudian mendapatkan nikmat di kubur, kemudian nanti mendapatkan surganya Allah. Maka kita harus mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk Allah itu adalah agama Islam. Dan yang paling penting dalam agama Islam niku napa? Yang paling penting itu rukun Islam. Itu yang paling penting. Makanya dikatakan rukun, karena rukun itu ibarat bangunan, itu pondasi sama pojok-pojoknya, itu tiang-tiangnya. Nah, itu rukun Islam. Dan rukun Islam itu yang paling penting pertama kali dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu sholat. Ini paling penting. Baru kemudian apa? Setelah sholat zakat, setelah zakat puasa, yang paling terakhir haji. Makanya haji itu paling terakhir, makanya kewajibannya cuma sekali apa? Seumur hidup. Rukun Islam yang paling akhir, sekali seumur hidup. Di atasnya haji nopo, di atasnya haji puasa. Berapa kali? Sekali setahun puasa Ramadan. Di atasnya haji zakat dulu, zakat. Baru setelah itu puasa. Kenapa zakat lebih utama dari puasa? Zakat sama-sama setahun sekali, tapi lebih utama dari puasa karena zakat itu keutamaannya untuk orang lain, dirasakan oleh masyarakat banyak. Maka zakat di atasnya puasa. Meskipun sama-sama setahun sekali. Yang lebih tinggi lagi setelah puasa adalah salat. Berapa kali? Setahun sekali. Oh. Setahun sekali teneng. Salate 5 kali sehari semalam. Ini ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ampun ngantos ditinggalakan. Ampun ngantos ninggalakan sholat. Meskipun sakit, tidak boleh meninggalkan sholat. Selama kita masih sadar, selama akalnya masih ada, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Yang lebih tinggi dari sholat adalah dua kalimat syahadat. Itu harus dijaga setiap saat. Setiap saat harus dijaga dua kalimat syahadat. Kalimat la ilaha illallah ini betul-betul harus dijaga. Jangan sampai dilanggar. Jangan sampai ditinggalkan. Ini petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Yang paling penting adalah rukun Islam. Cukup napa? Bokes biasanya sing kesel kan sing rungokaken nggih. Saya kalau enten jadwal mengisi pengawasan teng LP, lembaga pemasyarakatan, itu kalau sudah capek nanti yang di belakang bilang amin gitu. Nanti kalau sudah ada yang bilang amin berarti sudah capek. Jadi yang paling penting dari rukun Islam adalah dua kalimat syahadat, dan setelahnya sholat betul-betul dijaga. Dua kalimat syahadat itu la ilaha illallah, itu tidak cukup diucapkan, harus difahami dan harus diamalkan. Dua kalimat syahadat la ilaha illallah itu oleh para ulama diartikan la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Ngertos mboten niki artose? Dibaca bersama-sama la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu artinya la ilaha illallah. La ma'buda artinya tidak ada yang diibadahi. Enggak boleh diibadahi siapapun. Yang ada dari makhluk-makhluk Allah tidak boleh diibadahi. Yang diibadahi dengan benar illallah hanya Allah saja. Selain Allah itu makhluk di dunia ini cuma ada, dalam kehidupan ini cuma ada satunya yang mencipta, yang lainnya adalah yang dicipta. Yang satunya yang memberi rizki, yang lainnya yang diberi rizki. Maka yang diibadahi cuma yang mencipta saja. Yang diibadahi cuma yang memberi rizki. Yang diibadahi cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita tidak boleh memberikan satupun ibadah kepada selain Allah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan kita dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah sih nopo, ibadah itu perintah Allah. Perintah Allah itu namanya ibadah. Sujud ibadah nopo sanes. Ibadah, maka tidak boleh sujud kepada selain Allah. Nopo malih, doa ibadah, maka tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya meminta kepada Allah. Sembelihan. Pertama sembelihan nggih. Ibadah napa sanes? Ibadah Allah, makanya kita sudah hafal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Jadi sembelihan itu harus difahami ibadah. Contohnya napa sembelihan sing ibadah? Contohnya Idul Adha, nyembelih korban. Ibadah napa sanes? Ibadah. Hukumnya napa? Sunnah. Yang punya kambing jangan eman-eman untuk dijadikan sebagai binatang korban, karena pahalanya sangat besar untuk yang hidup maupun yang meninggal. Diniatkan ini sembelihan, pahalanya untuk yang hidup dan yang meninggal akan mengalir karena sedekah jariah dari Idul Adha. Daging Idul Adha tadi kan dibagi untuk sedekah, dibagi untuk hadiah, dan dibagi untuk sendiri. Ada yang dimakan sendiri, ada yang diberikan hadiah, ada yang untuk sedekah. Hadiah sama sedekah sih bedanya apa nggih? Kalau sedekah untuk fakir miskin, kalau hadiah untuk orang kaya enggak apa-apa. Pak camat dikasih enggak apa-apa. Nyembelih korban sapi nggih paringi sing kaya, tetangga yang kaya meskipun beda agama enggak apa-apa, dikasih sebagai hadiah. Itu korban. Ada lagi nopo selain korban? Akekah, itu ibadah. Kalau punya putra diparingi nopo momongan, kalau anak laki-laki berapa? Dua. Kalau perempuan satu. Kalau punya, kalau nggak punya laki-laki satu dulu ya nggak apa-apa. Oh nggak punya, kalau nggak punya satu ya nanti kapan-kapan. Kalau sudah punya, hukumnya sunnah. Tapi yang sudah punya jangan eman-eman, karena itu ibadah, pahalanya sangat sangat besar. Napa malih selain akekah, sembelian yang ibadah, contohnya adalah napa? Ini mengunjungi tamu, napa? Menjamu tamu. Ada tamu datang punya ayam. Ayamnya disembelih untuk siapa? Untuk tamu, memuliakan tamu ibadah. Tapi tamu yang jauh saja, tamu yang dekat ya enggak usah lah. Yang jauh-jauh sana, dari Jakarta, dari mana, dari Jogja enggak apa-apa ini. Sembelihkan ayam. Nah, itu. Menghormati tamu ibadah. Syukuran boleh apa tidak? Baru bangun rumah, nggih. Okay? Tembe bangun rumah atau tembe tumbas mobil. Terus kepengin syukuran, nyembelih ayam, mengundang tangga-tanggane, syukuran. Ibadah napa sanes? Ibadah syukuran. Baru punya rumah baru, syukuran, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu baru mau bangun rumah, baru masang batu pertama, nyembelih, kepalanya dipendam. Kenapa? Supaya pembangunannya lancar. Itu ibadah apa bukan? Ah, itu ibadah kepada selain Allah, enggak boleh. Siapa yang melancarkan pembangunan? Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberikan sembelihan kepada selain Allah. Sembelihan itu hanya untuk Allah. Dan yang lain-lainnya ini makna dari la ilaha illallah. Kalau kita di atas la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Surganya jauh napa dekat? Surganya dekat. Kalau kita matinya di atas la ilaha illallah, maka surga sudah dekat. Tapi kalau kita tidak membawa la ilaha illallah, maka kita tidak akan masuk ke dalam surga. Maka ini petunjuk yang paling besar, la ilaha illallah, yang artinya napa nggih, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah saja, dan juga salat sebagai rukun Islam yang kedua harus dijaga, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Katosipun sampun sada kesel capek. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan matur nuwun atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau. Semoga Allah SWT terus memberikan keberkahan kepada ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sangat jelas sekali pemaparan beliau berkaitan dengan rukun Islam. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya. Karena Rasulullah SAW juga senantiasa terus semangat dengan berbagai macam, yaitu usaha dari beliau untuk memahamkan dari rukun Islam ini. Sehingga oleh karena itu jemaah sekalian yang kami muliakan, seperti yang tadi kami sampaikan, insyaallah taala kita akan yaitu akhiri majelis ini kalau seandainya tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita yaitu maksimalkan sampai jam 11:30. Mungkin dari jemaah ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Atau dari panitia, tidak mengapa, karena waktunya masih cukup panjang. Tapi monggo. Masalah bakso, tanya kan sore kan? Okay. Itu poinnya, uangnya dari mana? Okay. Dari proyek atau dari pribadi atau okay, dari perusahaan? Sedangkan ini kan uang bukan sedikit. Dibagikan sama orang-orang sini, orang tua. Okay. Itu uangnya poinnya dari mana? Okay. Ini yang enggak. Pertanyaan yang bagus, enggak apa-apa. Mungkin dijawab sama Pak Is sama saya. Pak Is saja, nggih. Untuk Pak Is. Baik, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan soal baksos nih. Baksos ini uangnya dari mana? Alhamdulillah, untuk baksos ini kita bicara saat ini, itu ada seorang sahabat kami kan. Beliau alhamdulillah seorang pengusaha nih. Pengusaha produsen produk, itu produsen kosmetik, dan alhamdulillah dengan omset yang besar, yang selama ini memang dari keuntungan itu beliau sisihkan untuk sedekah. Beliau sisihkan untuk sedekah, dan alhamdulillah sedekahnya pun tidak sedikit, nggak sedikit. Bahkan selama ini yang beliau khawatirkan itu, yang beliau risaukan itu, karena setiap tahun gitu, setiap tahunnya itu ada pajak yang sangat besar sekali. Nah ini bagaimana supaya uang yang beliau dapatkan dari usaha ini kemudian lebih bermanfaat gitu kan. Maka kemudian kita salurkan melalui Yayasan Aman ini, yang beliau juga adalah ketua dari Aman, insyaallah nanti suatu saat akan mengikuti kegiatan-kegiatan Aman yang di daerah-daerah, karena kebetulan beliau kemarin baru tidak sehat, baru gak sehat, kemudian anaknya juga qadarullah baru sakit, baru opname di rumah sakit kalau kemarin belum lama, jadi pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir, dan saya sendiri yang berkesempatan untuk mewakili dari teman-teman di yayasan untuk silaturahmi kepada bapak ibu semuanya di masyarakat ini. Mekaten, Pak. Jadi untuk saat ini dana yang digunakan untuk acara baksos ini adalah sedekah dari satu orang muksinin, dan nanti rencananya akan juga ke daerah-daerah sekitar kampung laut untuk beliau ingin bersyukur dari usahanya yang sekarang lancar, sehingga beliau ingin memberikan sebagian dari yang beliau rasakan dari keuntungan apa perusahaannya untuk kaum muslimin. Memang dicari tempat-tempat yang seperti ini, kampung laut dan yang pelosok-pelosok. Adapun pengajian ini hanya sekedar kultum, sekedar tambahan, sekedar saling mengingatkan saja. Mana ini busuk? Monggo. Mungkin ada yang bertanya lagi, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum. Ini soalnya berat. Soalnya berat ini. Karena mana yang lebih didahulukan itu sudah ilmunya harus tinggi. Karena sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah, memang sama-sama juga hukumnya sunnah, ya. Menurut yang saya yakini, korban nggih sunnah, tapi sunnah muakkadah, akikah juga sunnah muakkadah. Mana yang didahulukan? Ya kalau bisa dua-duanya, nggih. Ya korban ya akikah. Cuma kalau misalnya pelaksanaannya itu sudah mendekati korban, ya. Kalau pelaksanaannya kok sudah waktu Idul Adha, uangnya kok sudah mendekati Idul Adha, karena waktu Idul Adha itu pendek. Ya. Waktu Idul Adha penyembelihan kan cuma tanggal pinten nggih, sedoso, 11 kali 11 13, 4 hari pelaksanaan penyembelihan korban. Sementara akikah bisa nanti. Maka kalau waktunya punya uangnya kok sudah dekat Idul Adha, ya barangkali kalau yang saya pahami ya lebih didahulukan Idul Adhanya. Tapi kalau Idul Adhanya masih jauh, nanti mudah-mudahan bisa punya lagi uang menjelang Idul Adha. Sekarang punya uang bisa didahulukan untuk akikah. Dan akikah ini kewajiban orang tua, ya, kewajiban orang tua untuk putranya, yang nanti mudah-mudahan akan memberikan kebaikan baik untuk putranya maupun untuk orang tuanya. Barangkali itu, Pak. Jadi dilihat punya uangnya kapan. Kalau sudah dekat Idul Adha, ya Idul Adhanya dulu. Mudah-mudahan nanti dapat rezeki lagi untuk akikah. Karena akikah tidak ada batasannya. Akikah itu utamanya hari ke-7. Kok belum punya hari keberikutnya, belum punya hari berikutnya, belum punya sampai nanti kapan punya. Sehingga tidak ada batasannya, yang penting penyembelihannya. Tapi kalau Idul Adha itu ada batasan harinya. Kalau sudah sampai tanggal 13, masuk tanggal 14 maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa menyembelih korban untuk tahun tersebut. Napa niki? Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan pernyataan Ustaz mengenai wafat yang dekat dengan surga dengan membawa la ilaha illallah. Itu saat sakaratul maut harus diucapkan atau yang dimaksud kita meyakini dalam hati kalimat tauhid tersebut. Iya. Yeah. Iya, yeah, surga itu dekat karena memang hanya dipisahkan oleh kematian. Orang kalau sudah meninggal, maka kalau dia adalah ahli surga akan langsung didatangi oleh para malaikat. Kalau matinya mati istiqomah, maka malaikat akan datang memberitakan kabar gembira. Ala takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi malaikat-malaikat itu kalau orangnya yang meninggal itu orang yang istiqomah, itu malaikat sudah memberi kabar gembira, enggak usah takut, enggak usah sedih, aku memberi kabar gembira dari Allah untukmu sebagai orang yang nanti akan masuk surga. Jadi sejak mati sudah dekat surganya. Oleh karena itu surga itu dekat. Nah, neraka dekat apa tidak? Neraka juga dekat kalau dia tidak membawa Islam. Kalau dia tidak membawa la ilaha illallah, neraka juga dekat. Maka keduanya itu dekat, tetapi kita tentunya berharap yang dekat dengan kita surga. Dan kita ingin dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doanya supaya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya itu harus diucapkan atau tidak waktu sakaratul maut, ya. Ya, kalau bisa mengucapkan itu adalah ucapan yang paling baik. Kalau bisa mengucapkannya tentu itu lebih baik. Karena Nabi SAW bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Itu tentu lebih baik. Tapi apakah yang tidak mengucapkan terus jadi penghuni neraka? Nggih mboten. Asalkan dia di atas Islam, ketika hidupnya di atas tauhid, ketika hidupnya tidak beribadah kepada selain Allah, maka dia dijamin juga masuk surga, meskipun barangkali ketika meninggalnya belum mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia memang hidupnya di atas Islam, di atas tauhid, tidak beribadah kepada selain Allah, maka jaminannya adalah surga. Meskipun membawa dosa yang banyak, masih ada kemungkinan diampuni dosa-dosanya. Selama dosanya jangan beribadah kepada selain Allah. Allah disebutkan dalam hadits Qudsi, Allah berfirman dalam hadits Qudsi, "Ya Ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Aukama qala sallallahu alaihi wasallam. Aukama qala azza wa jalla fi hadis Qudsi. Allah matur dalam hadis Qudsi, "Wahai manusia, wahai anak Adam, jika engkau meninggal dalam keadaan engkau membawa dosa yang banyak sepenuh bumi, tapi tidak ada dosa beribadah kepada selain Allah, enggak pernah dia beribadah kepada selain Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, tapi masih berbuat dosa yang namanya manusia, itu selalu berbuat dosa, maka masih ada kemungkinan akan diampuni. Aku akan mengampuni engkau, ya, selama dosanya bukan beribadah kepada selain Allah. Selama dosanya itu bukan dosa beribadah kepada selain Allah, maka Allah akan memberikan ampunan sepenuh bumi juga." Gitu. Jadi selama kita hidup itu di atas Islam, di atas tauhid, maka insya Allah surga itu dekat. Ya, tempat akhir kita semuanya kalau di atas Islam sampai meninggal, maka tempatnya adalah di di sorga itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada sedikit Ustaz, mohon dijelaskan yang namanya ibadah selain Allah, apa saja, bagaimana prakteknya? Tadi karena untuk kita baru masih baru mengaji, kita tadi baru kasih contoh-contohnya saja. Tadi sudah kita kasih contoh beribadah itu adalah semua perintah-perintah Allah. Sujud adalah ibadah, tidak boleh sujud kepada manusia. Doa adalah ibadah, kalau minta kepada Allah, tidak boleh minta kepada selain Allah. Kemudian contohnya apa malih? Sembelihan itu ibadah, maka jangan diberikan untuk penunggu bumi. Baru mau bangun rumah, pasang batu pertama, sembelih, kepalanya dipendam supaya pembangunannya lancar. Ini perintahnya siapa? Ini bukan perintahnya Allah. Perintahnya Allah bersyukur selesai bangun rumah, syukuran. Kalau mampu, undang tetangga-tetangga, sembelih kambing, makan syukuran. Nah, itu yang keibadah karena Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau disembelih kepalanya dipendam, ah ini untuk sinten nggih? Dukung nggih sinten niku. Nggih, wallahu taala alam. Mungkin itu saja dulu contohnya, jangan banyak-banyak biar enggak lupa. Kalau banyak nanti lah lupa. Saya kira cukup ya. Baik ya. Cukup, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Tapi jemaah sekalian yang kami muliakan, waktu mungkin sudah sangat siang, sehingga oleh karena itu beliau meminta izin untuk mencukupkan acara ini. Semoga pemaparan yang sangat singkat ini memberikan yaitu manfaat besar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara berikutnya yaitu acara penutupan sekaligus yaitu pembagian sembako, dan mungkin kita atur biar tidak langsung tubrukan. Mau bapak-bapak dulu Pak, ibu-ibu dulu ini kira-kira? Ibu-ibu dulu ya. Taib. Jadi mungkin ada yang hadir, bapaknya, ibunya, anaknya, putunya. Kita kasih cuman sebatas yang bawa kupon saja, karena memang yaitu sembakonya terbatas. Taib. Mungkin ini agendanya. Silakan Pak Ayat dan panitia di depan persiapan. Ada sembakonya 2 kresek. Taib, nanti isinya dilihat aja di rumah. Taib. Sedikit dari kami, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa in amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakat, Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Taib. Dari kemarin, setahun tahun yang lalu, kita sudah berusaha, ya Allah, kita lama enggak bikin bakso di sini. Ya, dulu ketika awal pembukaan pondok, yaitu kita bikin bakso seperti ini, ada mancing, ada pijat, ada bekam, ada dokter, semuanya kita hadirkan. Ya. Kita berusaha untuk mencari. Cuman kita ditegur sama teman-teman, jangan berharap kepada manusia. Jangan kau ketuk pintu manusia, ketuk pintu langit. Minta sama Allah. Biar Allah yang akan membuka lewat siapa nanti. Ya. Kemudian kita berusaha untuk berdoa, ya Allah, semoga Allah berikan mudah. Kita ingin agenda acara baksos ini. Cuman itu ujian untuk kita semuanya. Kalau kita punya keinginan, jangan menaruh harapan kepada manusia. Siapa yang menaruh harapan kepada manusia, Allah berserah diri, Allah tidak mau. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, dia pasrah sama Allah, dia bertawakal sama Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjamin. Tiba-tiba kurang lebih 7 malam yang lalu saya ditelepon sama Al-Ustaz Saifuddin Zuhri. Abu Zulfa, ini ada teman-teman mau ke sana. Sama Ustaz sekalian, mau ini begini, siap? Oh iya siap, kenapa tidak? Ya, ini singkat ceritanya seperti itu. tanpa yaitu kita harapkan dari sana. Dan ini pengalaman untuk kita semuanya, jamaah sekalian yang kami muliakan. Kalau kita punya kebutuhan, kalau kita punya keinginan, petuk, yaitu ketuk pintu langit, berdoa kepada Allah SWT, karena semuanya di genggaman Allah SWT. Allah Maha Mampu. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Ini tambahan dari kami. Semoga yaitu kajian yang sangat singkat ini, acara ini memberikan manfaat. Uhdu tahabu, saling berbagi hadiahlah di antara kalian. Allah akan berikan rasa cinta. Dan ini sedekah ini di satu orang. Kita berdoa tidak sebut nama sampai, ya. Kita sebut tidak sebut nama. Kita tidak tahu siapa yang sedekah ini, namanya siapa, ya. Tapi jelas beliau lagi mengharapkan terus kebaikan dari bisnisnya, dari keluarganya, dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT memberkahi harta beliau, memudahkan urusannya, memberikan kesehatan kepada keluarganya, dan semoga Allah memberikan terus tambahan ilmu agama kepada beliau. Semakin kaya, semakin ilmu agamanya kuat, semakin senang, semakin bagus. Taib, barakallahu fikum jami'an. Mungkin ini penutup dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan semuanya, dan mohon yaitu maaf juga dengan kesederhanaan yang ada. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Taib. Bagi sembakuna ya dua, ibu-ibu khusus, bapak-bapak khusus, jadi di dia hiji gitu. Oh, taib. Bisa. Bapak-bapak dan ibu-ibu langsung. Ya, tapi tidak langsung ya. Yang ada hajat untuk bapak-bapak silakan mengapa di samping pintu kiri. Mungkin untuk bapak ibu-ibu di samping pintu kanan. Taib, insyaallah taala sesuai dengan paketan kupon. Kalau seandainya memang kurang, nanti ada panitia yang kita tunjuk nanti bertanggung jawab ya. Karena kuponnya memang yaitu 150 dan paketannya pun juga ada 150. Taib, demikian informasinya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.